Nah, dan juga orang yang bernadar, ya, dia mengaitkan suatu ibadah dengan suatu peristiwa, suatu kejadian, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW tidaklah dikeluarkan melainkan dari orang yang bakhil. Ya. Dia bernadar untuk bersedekah misalkan, tapi ada syaratnya, apabila dia sembuh, apabila dia lulus ujian. Ya, mengaitkan suatu ibadah dengan suatu perkara. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yustakhraju illa minal bakhil. Tidak dikeluarkan melainkan dari seorang yang bakhil. Tapi kalau sudah terlontarkan nadar tersebut, hukumnya wajib untuk memenuhinya. Ya. Sehingga nadar itu merupakan ibadah. Memenuhi nadar merupakan ibadah. Dan namanya ibadah hendaklah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang mempersembahkan nadarnya pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Qala musannifu rahimahullahu taala. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa qala Allah ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Surah Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menunaikan nadar dan mereka takut pada suatu hari di mana kejelekannya, adabnya merata. Ya, ini pujian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Di antara sifat mereka, yufuna bin nadar. Menunaikan nadar-nadar mereka. Ya. Syarafa, penjelasannya. Fal ayatu dallat ala wujubil wafai bin nadar. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya menunaikan nadar. Wa madhi man fa'ala dhalika ta'atan lillah, dan pujian bagi orang yang melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang menunaikan nadarnya. Dan di dalam Allah memuji pada suatu perkara melainkan perkara itu adalah kebaikan dan ibadah. Ini dalil bahwa nadar merupakan ibadah. Nah, siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Ya. Allah puji orang yang menunaikan nadar sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa wafa bima tuqarribu bihi ilaihi, dan menunaikan yang dengannya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, berkaitan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Ya, sehingga siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Ayat yang berikutnya, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-270. Qala musannif rahimahullahu taala. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan atau nadar yang kalian nadarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Infak apa saja yang kita keluarkan dan nadar apa saja yang kita nadarkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Syarah penjelasannya, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun ma ya'maluhu al-'amiluna min al-khairat. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal. Minal khairat, berupa kebaikan-kebaikan. Min nafaqat, baik itu berupa infak-infak. Wal manzurat, atau berupa nadar-nadar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah mengetahuinya. Dan tentunya Allah akan membalasnya. Tidak ada yang terluputkan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Setiap kebaikan sekecil apapun, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dikarenakan kebaikan sekecil apapun, Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Dan kita semuanya akan melihat di hari kiamat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Dan Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya di akhirat nanti. Dan Allah akan membalasnya. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa yang kita mampu, hendaklah kita melakukannya. Dikarenakan Allah mengetahuinya, dan juga Allah akan membalasnya. Bahkan dibalas dengan minimalnya 10. Man ja'a bil hasanah falahu asru amsalih. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisalnya. Setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minimalnya 10 kali lipat. Walaupun amalan yang kecil, tapi dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minimalnya 10 kali lipat. Wa tadammanu dhalika mujazatuhu ala dhalika awfarul jazaa' lil 'amilina bihi ibtigha'a wajhi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik itu infak-infak, nadar-nadar. Hal ini mengandung mujazatuhu, pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kebaikan-kebaikan tersebut. Dengan balasan yang sempurna bagi orang yang melakukannya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala disebutkan dalam ayat-ayat Allah mengetahui hamba yang melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu, bukan sekedar mengetahui saja, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Saya kata Syekh rahimahullah ta'ala, ayat ini mengandung balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan tersebut dengan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang melakukannya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui. Ini mengandung bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amalan-amalan tersebut. Nah, ila alimta dhalika fa hadhihi an-nudhur al-waqi'ah min 'ibad al-qubur taqarruban biha ilaihim liyaqdu lahum hawaijahum aw liyashfa'u lahum hadha syirkun fil 'ibadati bila raib. Apabila engkau mengetahui nadar-nadar yang terjadi pada 'ibad al-qubur, para penyembah kubur, sebagai bentuk mendekatkan diri dengan nadar-nadar tersebut kepada para penghuni kubur, supaya mereka menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, supaya mereka memberikan syafaat kepadanya. Ini syirik dalam peribadahan tanpa diragukan. Kenapa dikatakan nadar adalah ibadah? Sehingga para penyembah kuburan, ya, tatkala mereka bernadar, ya, untuk para penghuni kubur, ya, bernadar sebagai bentuk mendekatkan diri kepada mereka supaya ditunaikan hajat-hajat mereka, ya, bernadar supaya para penghuni kubur memberikan syafaat kepada mereka. Ini kesyirikan dalam masalah ibadah dan tanpa diragukan lagi. Dan ternyata ini banyak terjadi dari kalangan kaum muslimin. Pergi ke kuburan kemudian bernadar untuk kuburan tersebut. Nah, ini kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا بَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَسِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bagian ladang dan binatang ternak dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Mereka jadikan sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari binatang ternak, dari ladang. Nah, dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu hada lillahi bi za'mihim wa hada li syurakaina. Mereka mengatakan menurut prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Lihat keadaan orang-orang musyrik. Melakukan persembahan. Persembahan dari hasil ladang dan binatang ternak dengan mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah. Sajian yang mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka maka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan sajian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sa'ama yahkumun, alangkah jeleknya apa yang mereka putuskan, apa yang mereka tentukan, apa yang mereka hukumi. Ini keadaan orang-orang kafir, melakukan persembahan sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk berhala-berhala mereka. Dengan prasangka mereka yang jelek mengatakan sajian untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah dan sajian untuk Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah mengatakan sa'a ma yahkumun, alangkah jeleknya apa yang mereka hukumi. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam fatwanya, wa amma ma nudhira li ghairillah kan nadri lil asnam wa syamsi wal qamar wal qubur wa nahwi dhalika fa huwa bi manzilati ay yahlifa bi ghairillahi min al makhluqat. Adapun sesuatu yang dinadarkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti nadar untuk berhala-berhala, nadar untuk matahari, bulan, kuburan dan yang semisalnya, kedudukannya seperti seseorang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluknya. Orang yang bernadar kepada selain Allah kedudukannya seperti orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama kedua-duanya adalah kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Ya, dan telah melakukan kesyirikan. Ya. Dan masih banyak kita saksikan sebagian kaum muslimin bersumpah dengan nama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersumpah demi Ka'bah. Ada yang bersumpah demi Rasul. Ya. Padahal Ka'bah dan juga Rasul, nah, ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang bernama atau menamai anaknya, nah, dengan diawali dengan kata Abdun, kemudian setelahnya nama dari makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdul Rasul misalkan, tidak boleh. Abdul Ka'bah misalkan, tidak boleh. Nah, Abdul Rahman bin Auf dulu namanya Abdul Ka'bah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abdul Rahman. Ya. Ka'bah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bernama dengan dimulai kata Abdun, kemudian disandarkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh juga pembahasan kita ini tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan Rasul, bersumpah dengan Ka'bah, ya, bersumpah demi matahari, demi bulan, ya. Dan yang lainnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang diperbolehkan bersumpah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Melakukan kekafiran. Man kana halifan falyahlif billah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai para ulama menyebutkan mana lebih besar dosanya. Orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Ya. Dengan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala tapi benar yang disumpahinya. Ya, mana lebih besar dosanya? Nah, yang jelas kedua-duanya berdosa. Ya, bersumpah walaupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi terhadap suatu kedustaan, itu dosa besar. Ya. Begitu juga bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala walaupun yang disumpahinya itu kebenaran, perkara yang sesuai dengan kenyataan, ini pun dosa besar. Ya. Para ulama menyebutkan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala walaupun yang disumpahinya sesuai dengan kenyataannya, ini lebih besar lagi. Kenapa? Dikarenakan jatuh kepada kesyirikan. Ya. Sementara orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi yang disumpahinya adalah suatu kedustaan, nah, dia melakukan kemaksiatan. Ya. Tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi merupakan dosa besar. Dan kesyirikan tentunya lebih besar lagi dosanya. Nah. Ya. Enggak ada pilihan yang lain. Kalau bersumpah, ya bersumpah dengan nama Allah dan terhadap suatu kebaikan. Nah. Kemudian dari sisi yang lain, ya, persamaan antara nada dengan sumpah. Nah, orang yang bersumpah ya, dengan nama makhluk, tidak boleh dia menunaikan sumpahnya. Begitu juga orang yang bernadar ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menunaikan nadarnya. Kita jelaskan. Wal halifu bil makhluqat la wafa'a alaihi wa la kafara. Orang yang bersumpah dengan nama makhluk, nah, tidak boleh dia menunaikan sumpahnya, tidak boleh juga tidak membayar kafarah. Sumpah itu ada sumpah untuk perkara yang telah berlalu, sebagai penegas, penguat. Nah, ada juga sumpah untuk perkara yang akan dilakukan. Nah, kalau sumpah pada perkara yang lalu, misalkan demi Allah, kemarin, misalkan saya bertemu dengan si fulan dan si fulan, demi Allah, barang-barang ini adalah barang milik saya, bukan milik si fulan, misalkan. Sumpah yang semacam ini tidak ada kafarahnya. Benar ataupun tidak apa yang disumpahinya tadi. Seorang mengatakan demi Allah kemarin saya bertemu dengan si fulan dan si fulan. Kalau dia bertemu berarti dia jujur dalam sumpahnya. Kalau tidak bertemu, dia dusta dalam sumpahnya. Dan tidak ada kafarah, tidak ada kafarahnya. Ini kalau sumpah pada perkara yang telah berlalu. Nah, atau seorang bersumpah, saya bersumpah barang-barang ini milik saya. Kalau benar, berarti dia jujur dalam sumpahnya. Kalau dusta, berarti dia telah mengambil hak orang lain dengan cara yang batil melalui sumpahnya. Tapi enggak ada kafarahnya. Yang ada kafarahnya itu sumpah untuk perkara yang akan dilakukannya. Demi Allah, misalkan besok saya akan ziarah ke paman saya. Mengawali dengan kata demi Allah, besok saya akan jadi ziarah kepada paman saya. Nah, ketika besok hari, kemudian dia tidak menunaikannya, maka dia harus bayar kafarah. Jadi sumpah yang ada kafarahnya itu sumpah pada perkara yang akan dilakukan. Nah, ini yang ada kafarahnya. Nah, apa kafarahnya? Lagi kita jelaskan. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Ini 3 pilihan. Ingat, 3 pilihan. Kalau tidak mampu salah satu di antara 3 ini, ada pilihan yang kedua. Apa? Berpuasa selama 3 hari. Sehingga kalau dia mampu memberi makan kepada 10 miskin, tapi memilih puasa 3 hari, tidak sah. Kenapa? Dikarenakan tadi kita sebutkan, nah, ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya urutan. Kalau pilihan, yang pertama tadi, antara memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. Pilih yang 3 ini. Kalau tidak bisa yang 3 ini, baru pindah kepada urutan yang berikutnya, yaitu berpuasa selama 3 hari. Nah, sumpah yang ada kafarahnya tadi, kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan pada kemaksiatan. Bukan pada kemaksiatan. Nah, sehingga kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menunaikannya dan juga tidak ada kafarahnya. Pun juga nadar. Ketika seorang bernadar, saya bernadar, misalkan kalau saya lulus ujian, kalau saya sembuh, akan berinfak kepada si fulan dan si fulan sebesar sekian dan sekian. Nah, kalau nadarnya karena Allah dan dalam bentuk kebaikan bukan kemaksiatan, wajib untuk ditunaikan. Tapi kalau nadarnya untuk kemaksiatan, tidak boleh menunaikannya. Yang jadi khilaf telah kita bahas, apakah ada kafarahnya ataukah tidak. Nah, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, nadar kemaksiatan tidak ada kafarahnya. Yang wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu wal halif bil makhluqat la wafa 'alaihi wala kafarah. Orang yang bersumpah dengan nama-nama makhluk, tidak boleh menunaikan sumpahnya dan tidak ada kafarah. Wa kadzalika nadiru lil makhluqat. Begitu juga orang yang bernadar untuk makhluk. Fa inna kilahuma syirkun. Sesungguhnya kedua-duanya adalah kesyirikan. Bersumpah dengan nama makhluk ini syirik. Begitu juga bernadar untuk makhluk ini syirik. Wa syirku laisa lahu hurma. Dan kesyirikan tidak ada kehormatan padanya. Tidak boleh kita mengagungkan kesyirikan-kesyirikan. Kesyirikan itu hina. Tidak ada kehormatan padanya. Termasuk perkara-perkara jahiliyah yang Rasulullah mengatakan, kullu amrin jahiliyah mawdu'un tahta qadami. Setiap perkara jahiliyah terletak di bawah kakiku. Harus dihinakan. Tidak boleh kesyirikan dijadikan sebagai suatu kebudayaan. Banyak sebagian tempat kesyirikan dijadikan sebagai suatu kebudayaan. Nasallahu wasallam ala alihi. Bal alaihi ayastaghfirullah min hada. Akan tetapi wajib baginya untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Bersumpah dengan nama makhluk atau bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia mengucapkan sebagaimana apa yang diucap perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ini pun berlaku kepada orang yang bersumpah dengan nama makhluk, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai bentuk taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara persamaan antara bersumpah dengan nama selain Allah dan juga bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sama-sama syirik. Kemudian persamaan lainnya, tidak harus menunaikan, tidak boleh menunaikan nadar atau sumpahnya tersebut, dan juga tidak ada kafarah. Kewajibannya dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasungan yang lain yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Allahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.